بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Apa yang disampaikan oleh al-imam al-mujaddid al-syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah pada matan yang di atas itu, halaman 130. Qala al-imam al-mujaddid rahimahullah, إِذَا فَهِمْتَ ذَلِكَ فَتَعَمَّلْ الْأُلُوهِيَّةَ أَلَّتِي أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِنَفْسِهِ وَنَفَاهَا عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَجِبْرِيلِ وَغَيْرِهِمَا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ مِنْهَا مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ. Artinya, apabila engkau telah memahami perkara ini, kata beliau, maka perhatikan uluhiyah, sifat uluhiyah yang Allah Ta'ala tetapkan untuk dirinya dan yang Nabi Muhammad serta Malaikat Jibril meniadakan dari dirinya. Jadi sifat uluhiyah murni untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perhatikan bahwasannya sifat uluhiyah tidak ada pada Nabi Muhammad, tidak pula pada Jibril alaihissalam. Nah, kata beliau, وَنَفَهَا عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلَ wa ghairihima an yakuna lahum minha mithqala habbatin min khardalin. Jadi sifat uluhiyah tersebut adalah sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Nabi Muhammad dan juga dari malaikat Jibril, bahwasanya mereka tidak memiliki hak uluhiyah sedikit pun walaupun seberat biji sawi. Paham ya? Sekecil apapun enggak ada. Jadi enggak boleh kita menyembah malaikat Jibril, tidak boleh menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat penjelasannya bahwa itu syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, al-uluhiyyatu ma'naha al-ibadah. Uluhiyyatu maknanya ibadah. Wa min huna ghalata katsirun fi tafsir la ilaha illallah. Dari sinilah banyak kebanyakan orang telah keliru di dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Wa fassaruha bi ghairi tafsiriha, dan mereka menjelaskan memaknai kalimat la ilaha illallah tidak sesuai dengan maknanya, tidak sesuai dengan tafsirannya. Wa min dzalika, di antara kelompok-kelompok tersebut, satu, perhatikan, tafsiru ahli wahdatil wujud li kalimat tauhid. Sekarang kita menyebutkan yang pertama, penafsiran orang yang berkeyakinan wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu yang meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya. Nah, mereka juga punya penafsiran masalah la ilaha illallah. Bahwa kita lihat di sini penafsiran ahli wahdatul wujud terhadap kalimat la ilaha illallah. Kita lihat apa tafsirannya. Fa ahlu wahdatul wujud Ibnu Arabi wa atba'uhu, maka orang-orang yang berkeyakinan wahdatul wujud, ingat-ingatnya wahdatul wujud tadi apa? Meyakini bahwasannya Allah Ta'ala itu bersatu dengan makhluknya, yang dikenal dengan ittihadiyah. Dikenal dengan apa? Ittihadiyah. Kemudian tidak jauh beda dengan pemikiran itu yang dikenal dengan al-hululiyah. Kalau al-hululiyah, Allah Ta'ala itu berada di dalam makhluk. Tapi kalau ittihadiyah menyatu dengan makhluk, beda enggak? Beda ya. Jadi kalau misalkan barakallahu fikum wa iyadzubillah, nah misalkan ada kucing misalkan. Ini contoh aja ya, contoh versi mereka ya. Atau misalkan ada orang gila lah, orang gila. Kata mereka Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan orang gila tersebut. Itu wahdatul wujud, menyatu dengan semua, menyatu dengan pohon, menyatu dengan hewan, menyatu dengan benda, itu wahdatul wujud. Nah, intinya yang wujud yang ada ini Allah, gitu loh. Keliru enggak itu? Keliru. Yang kedua al-hululiyah. Kalau al-hululiyah mengatakan Allah Ta'ala itu berada di benda atau berada di manusia atau berada di sesuatu yang ada. Jadi Allah Ta'ala berada di dalamnya gitu. Nah, tapi kalau wahdatul wujud mengatakan menyatu, yang kelihatan itulah Allah itu loh. Namun maksudnya, oleh karena itu kata beliau, Ibnu Arabi wa atba'uhu. Contohnya adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini salah seorang musyrikun kafirun zindik. Musyrik kafir zindik dia itu. Dia mengatakan apa barakallahu fikum, ma fil jubah illallah. Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti apa maknanya? Apa maknanya berarti? Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti maknanya apa, Pak? Maknanya apa berarti ucapan itu? Ibnu Arabi mengatakan tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia mengaku dia Allah itu loh. Di dalam jubah ini enggak ada kecuali Allah. Berarti dia mengaku dianya Allah itu loh. Parah kan? Ini Ibnu Arabi bedakan. Ada Imam Ahlus Sunnah Ibnul Arabi pakai al. Jadi jangan keliru ya. Yang musyrikun zindik kafir Ibnu Arabi tanpa al. Itu enggak ada alnya itu kan? Nah, ini yang musyrikun zindik. Yang ada alnya Ibnul Arabi. Jangan keliru ya. Ibnul Arabi ada alnya, bedanya sedikit banget. Bedanya ada alnya. Itu dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Paham bedanya ya? Paham soal bedanya ya? Ibnul Arabi ada alnya. Kalau sini enggak ada alnya ini. Ibnu Arabi lah ini adalah lelaki zindik musyrik kafir. Paham soal bedanya? Paham belum? Tidak ada di dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti apa mana? Maksudnya dia itu ngaku Allah itu loh. Itu ucapan siapa tadi? Ibnu Arabi tanpa al. Kalau yang ada alnya Ibnul Arabi ada alnya. Paham enggak Pak maksudnya alnya apa? Ibnul Arabi sama Ibnu Arabi yang beda. Kalau Ibnul Arabi Ahlus Sunnah. Bedakannya karena mungkin sebagian orang dikirain sama padahal enggak sama. Bahwa misalnya ya, wa na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah la ma'buda illallah. Mereka memaknakan la ilaha illallah maknanya adalah la ma'buda illallah, tidak ada yang sembah kecuali Allah. Berarti apa maknanya? Berarti yang disembah semua yang sembah adalah Allah. Begitu kan? Nah, ini maknanya mereka. La ma'buda illallah. Kalau kita ditambahin dengan apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Bedanya itu. Kalau mereka langsungan, tiada sesuatu yang disembah kecuali Allah. Keliru enggak itu? Keliru. Kenapa keliru? Berarti yang disembah semuanya Allah gitu loh. Batu juga Allah, bulan juga Allah, kemudian matahari juga Allah, berhala juga Allah karena disembah. Nah, oleh karena itu Ahlus Sunnah menambahkan lafaz yang sangat penting dan inti yaitu haqqun atau bihaqqin. La ma'buda bihaqqin illallah. Artinya tidak ada sesuatu yang sembah dengan hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Harus ada lafaz dengan hak ini. Berarti yang lainnya kalau disembah bagaimana? Tidak berhak. Berarti bukan Allah. Itu sudah selesai urusan. Nah, kita lihat berikutnya. Au la ilaha maujudun illallah, ini juga masih keliru. Tidak ada ilah yang ada kecuali Allah. Keliru enggak ini? Tidak ada ilah yang ada kecuali Allah, ini keliru. Berarti ilah-ilah yang ada ini adalah Allah itu loh. Mau berhala, batu, bulan, bintang, pohon, kalau itu adalah ilah yang disembah, itu Allah katanya. Keliru enggak, Pak? Keliru. Yang benar apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, seperti itu. Allahul musta'an. Makna hadza, makna ucapan-ucapan ini, anna kullal ma'budati kullaha hiyallah. Bahwasannya seluruh ma'budati, seluruh yang disembah-sembah, kullaha hiyallah. Semuanya adalah Allah. Ngawur seperti ini. Allahul musta'an. Li'anna indahum annal wujuda la yanqasim bainal khaliq wa makhluk. Dikarenakan mereka berkeyakinan, menurut mereka bahwasannya sesuatu yang ada tidak terbagi-bagi. Sesuatu yang ada itu tidak terbagi antara pencipta dengan makhluk, gitu loh. Yang ada itu ya Allah itu istilahnya. Berarti ujung-ujungnya dia sendiri mengaku Allah. Itu bahaya sekali Ibnu Arabi. Allahul musta'an. Ini jangan sampai kita tiru. Seringnya masuknya ini pemahaman seperti ini pada kelompok-kelompok sufiah. Kalau sudah mempelajari ilmu menurut mereka, akhirnya tingkatannya ma'rifah sudah. Tingkatan tinggi, enggak di luar, enggak ada perintah, tapi malah memerintah. Oh ya, dalamnya dia memerintah orang tapi dia enggak dilarang, enggak diperintah. Maksudnya sudah enggak dilarang untuk berbuat perbuatan keji, perbuatan haram, kemudian tidak diperintah sholat, tidak diperintah zakat, bebas sudah. Allahul musta'an. Huwa kulluhu Allah katanya. Dia sendiri seluruhnya Allah. Maksud dia dan badan-badannya itu Allah itu. Parah kan ini? Parah. Nah, ini wahdatul wujud. Berkeyakinan bahwasanya Allah telah menyatu di dalam wujud yang ada itu. Keliru enggak, Pak? Naam, keliru. Bagaimana? Allahul musta'an. Kita lihat. Hadza ma'na. Hadza ma'na annahum ahlul wahdatul wujud. Makna ini bahwasanya mereka ahlul wahdatul wujud. Yaj'aluna al-wujuda yattahid wa la yanqasim. Mereka menjadikan sesuatu yang ada itu bersatu dan tidak terbagi-bagi. Sesuatu yang ada itu bersatu. Itulah Allah katanya. Melihat sapu ya Allah, betul. Bahwa sesuatu yang ada Allah. Wah, sangat parah berarti kan, berarti menyatakan seakan-akan Allah itu ada di mana-mana. Nah, ini. Allah taala ada di mana-mana. Padahal Allah taala itu ada di mana? Di atas arsy, beristiwa di atas arsy, di atas langit yang tujuh. Al-ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas arsy tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Ada penyembahan Allah taala di mana-mana, tantang mereka untuk berdoa. Berdoa sekarang, tangannya gerakkan. Kemana arahnya mereka? Tangannya. Ke atas, kalau suruh gini enggak mau. Atau gini enggak mau, gini juga enggak mau. Katanya di mana-mana katanya. Ya enggak, kalau di mana-mana suruh gini ada berdoanya. Paksa. Harus katanya. Nah, kita kan berdoa iya katanya Allah di mana-mana. Berarti kalau ini boleh enggak aslinya? Kalau di mana-mana? Boleh, tapi setelah fitrahnya itu enggak bisa ditipu. Orang kalau berdoa mesti tangannya ke arah atas. Walaupun dia mengatakan Allah di mana-mana. Suruh atau paksa suruh tangannya kalau berdoa seperti ini, marah-marah dia. Walaupun keyakinannya Allah di mana-mana. Menunjukkan fitrahnya enggak bisa ditipu. Fitrahnya itu enggak bisa ditipu. Karena fitrah tetap mengatakan Allah Taala itu ya di atas gitu loh. Nah, maksudnya itu ya. Jadi yang mengatakan Allah Taala di mana-mana sangat keliru. Mereka punya dalil tapi tidak memahami dalilnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum katanya. Allah Taala bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti Allah Taala itu di mana-mana katanya. Allah Taala bersama kalian dimanapun kalian berada, berarti Allah Taala itu bersama kita dimanapun kita berada. Kalau kita ke kamar mandi, Allah Taala juga sama kita. Kalau kita lagi tidur, Allah Taala juga sama kita. Kalau Allah Taala, kalau kita pergi kemana, Allah Taala ikut sama kita. Itu pemahaman yang keliru. Yang benar, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada adalah kebersamaan ilmunya dan pengawasannya. Maksudnya, nah, dan ini bisa kita cerna dan kita perhatikan serta kita pahami secara akal. Misalkan, nah, yang namanya bersama-sama itu gak harus nempel, gak harus nempel kemudian ikut terus gak. Contohnya, antum dalam masalah ini bersama siapa pendapatnya? Kami dalam masalah ini alhamdulillah bersama Syekh Yahya. Pendapatnya bersama Syekh Al-Hajuri misalkan. Apakah kita nempel dengan Syekh Yahya? Enggak. Cuma pendapatnya sama-sama gitu loh. Nah, ketika misalkan kita ngomong misalkan pada malam bulan purnama, kami jalan-jalan bersama dengan apa sinar apa dengan cahaya bulan misalkan. Cahaya nempel dengan kita enggak, benar? Nempel dengan kita atau enggak cahaya bulannya? Enggak nempel, tapi bersama gitu loh. Jadi ucapan bersama itu enggak mengharuskan nempel dan ngikut serta. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, yang jelas kebersamaan dalam ayat yang sering kita dengar, Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya bersama apanya? Ilmunya dan pengawasannya. Sudah hilang syubhat mereka. Yang jelas hati-hati, karena seringnya yang munculkan syubhat Allah Ta'ala dimana-mana ya orang sufi. Ya enggak? Seringnya orang sufi. Allahumma musta'an. Dan lihat sini. Kulluhu Allah katanya, kulluhu huwa Allah, seluruhnya adalah Allah katanya. Mahma abadul insan min syai'in fa innahu qad abada Allah, kapan saja, apa saja, naam, atau kapanpun atau apapun manusia itu menyembah sesuatu, maka sesuatu itu adalah Allah, dia menyembah Allah. Misalnya ada orang menyembah apa, batu kerikil itu yang disembah, ya berarti dia menyembah Allah itu loh. Sangat fatal kan ini, sangat fatal dan sangat keliru. Misalkan ada orang nyembah pohon, ya pohon itu Allah gitu loh. Sama aja dia menyembah Allah. Nah, ini keyakinan yang sangat rusak ini. Allahul musta'an. Kata beliau, alladhi 'abada al-qabr. Naam, au alladhi 'abada al-baqar. Naam. Walladhi 'abada as-sanam, walladhi 'abada al-hajar, walladhi 'abada al-bashar, walladhi 'abada al-malaikah, kulluhum ya'budunallah. Orang yang nyembah bakar, nyembah sapi, atau orang yang menyembah kambing, orang yang menyembah batu, orang yang menyembah manusia, atau orang yang menyembah malaikat, seluruhnya itu adalah menyembah Allah, katanya. Seluruhnya menyembah apa? Menyembah Allah. Keliru ini. Maksudnya ini akidah apa tadi? Wahdatul wujud. Hati-hati itu. Na'am Allahul musta'an. Li'anna Allahu wal wujud al-mutlaq. Karena dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Adalah al-wujudul mutlak. Maksudnya adalah sesuatu yang ada secara mutlak, secara sempurna. Sesuatu yang ada semuanya Allah itu loh. Allahul musta'an, sangat keliru. Berikutnya. Walladhi yaqul innal wujuda yanqasimu ila qismain ila khaliqin wa makhluqin yaquluna 'indahu inna hadha musyrik. Jadi mereka pandai dalam memutarbalikkan fakta. Pandai dalam memutarbalikkan apa? Fakta. Jadi orang yang mengatakan sesungguhnya sesuatu yang ada itu terbagi menjadi dua. Sesuatu yang bentuknya, sesuatu yang makhluk, sesuatu yang pencipta. Wah, ini katanya, wah ini orangnya musyrik katanya. Padahal benar enggak? Benar. Sesuatu itu ada yang makhluk, ada yang pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka pembagian ini musyrik. Orangnya musyrik. Gayanya gitu gayanya. Memutarbalikkan apa? Fakta, hakikat, kenyataan, realita yang ada. Diputarbalikkan oleh dia. Inilah yang sangat berbahaya. Fala yakunu muwahhidan 'indahum illa man qala innal wujuda syai'un wahid huwallah. Maka tidak ada muwahhid menurut mereka kecuali orang yang mengatakan sesuatu yang ada itu adalah sesuatu yang satu yaitu Allah. Kalau orang sudah ngomong kayak gitu baru dikatakan muwahhid. Sesuatu yang ada adalah Allah. Wah, muwahhid dia. Menurut versi wahdatul wujud. Allahul musta'an. Hati-hati ikhwan fillah. Wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Seperti itu keadaan mereka. Allahul musta'an. Naam. Famahma abatta min hadal kaun min asjarin au ahjarin au asnamin au tawaghita fa innaka ta'budullah. Masya Allah, ini kurang ajarnya bukan main ini. Kata mereka, kapan saja kamu menyembah alam semesta ini, nyembah pohon, nyembah batu, nyembah berhala, nyembah tagut-tagut, maka sesungguhnya kamu sudah nyembah Allah. Allah musta'an. Ini yang sering jadikan dalil mereka. Nyembah kuburan nyembah Allah gitu loh. Namanya nyembah para mayat sudah meninggal pun nyembah Allah. Menurut versi apa tadi? Wahdatul wujud. Allah musta'an. Yang dikenal dengan apa? Naam barakallahu fikum al-ittihadiyah. Kelompok ini masyhurnya kelompok ittihadiyah. Ittihadiyah itu meyakini Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Nah, kemudian kelompok ini juga tidak jauh beda dengan kelompok Al-Hululiyah. Al-Hululiyah itu kelompok yang menyatakan Allah Ta'ala itu berada di dalam makhluk. Maklum? Berada dalam makhluk. Ya? Beda. Cuman ujung-ujungnya sama. Ujung-ujungnya sama. Cuman agak beda. Kalau ittihadiyah itu menyatu dengan makhluk. Makhluk itu adalah Allah. Ya? Tapi kalau Hululiyah mengatakan makhluk-makhluk tapi di dalam makhluk itu ada Allah itu loh. Paham belum bedanya? Kalau ittihadiyah menyatu dengan makhluk. Makhluk itu adalah Allah langsung itu. Tapi kalau Hululiyah makhluk itu ya makhluk tapi di dalam makhluk itu ada Allah. Beda gak berarti? Beda. Paham? Nah ini sama-sama kurang ajarnya. Allahul musta'an. Berikutnya. Li'anna hadha huwa Allah, dikarenakan ini adalah Allah. Wa bihadhil munasabah fa innahu yaghlitu ba'dul 'awam. Maka dengan kesesuaian atau kecocokan ini, maka sebagian orang awam mereka telah keliru. Yaqul, mengatakan wala ma'budu siwak. Tidak ada yang disembah nam selainmu atau kecuali engkau. Nah, maksudnya tidak ada sesuatu yang disembah kecuali engkau, kecuali Allah itu loh. Itu keliru. Walakin law qala, namun kalau seandainya dia mengatakan la ma'budu bihaqqin siwak, tidak ada yang disembah yang berhak nam selainmu, ini masih apa? Masih na'am barakallahu fikum hamdakumullah, masih ada kekurangan di sini. Kita lihat. Nah, maksudnya la ma'budu bihaqqin siwak berarti artinya apa? Tidak ada yang disembah dengan hak siwak selainmu. Nah, kita lihat di sini. Wa hadha yuwafiqu qawla ahli wahdatul wujud falau zada kalimat bihaqqin sahha. Ini kayaknya na'am barakallahu fikum hamdakumullah. Nah, kurang tepat, ada yang perlu dibuang di sini. Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kalau dia mengatakan la ma'budu siwaka, ini masih keliru. Tapi kalau ditambah bihaqqin baru benar. Apa maksudnya? Jadi tidak ada sesembahan atau tidak ada sesuatu yang disembah dengan hak selainmu. Benar enggak itu? Benar. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang disembah naam kecualimu, kecuali engkau, berarti sesuatu yang disembah itu adalah engkau itu. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Falau zada kalim, falau zada kalimat bihaqqin saha. Kalau seandainya dia mau menambahkan kalimat bihaq ini, ditambahkan situ, niscaya benar, maknanya benar, la ma'budu bihaqqin siwaka, sama dengan la ma'budu bihaqqin illallah. Paham itu ya? Naam. Li'anna ma siwahu ma'budun al-batil, dikarenakan seluruh selain Allah Subhanahu wa taala adalah yang disembah dengan cara batil. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-ba'il min dunihi huwal batil wa annallaha huwal 'aliyyul kabir." Ini dalam Al-Qur'an ayat yang mirip seperti ini cuma dua tempat kok. Dalam surat Al-Hajj, yang satunya dalam surat Luqman. Naam. Cuma bedanya sedikit. Kalau di sini ada lafaz huwa di sini. Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi al-ba'il. Kalau di sana dalam surat Luqman min dunihi al-ba'il. Di sini min dunihi huwal ba'il. Artinya sama, cuma bedanya sedikit. Dalam Al-Qur'an dalil mengenai makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah ada dua tempat. Dalam surat Al-Hajj ini satunya surat Luqman. Surat Luqman yang di akhir-akhir aku bisa lihat sendiri sana nanti ya. Naam barakallahu fikum. Yang demikian itu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang berhak untuk disembah, dan bahwasannya apa-apa yang diseru atau yang mereka seru, yang mereka meminta atau yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala huwal batil, itu adalah sesembahan yang batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tinggi dan besar. Ini penafsiran menurut versi siapa tadi? Wahdatul wujud. Wahdatul wujud menafsirkan bahwasannya seluruh yang ada itu adalah Allah. Keliru enggak? Keliru enggak, Pak? Seluruh yang ada itu adalah Allah, keliru enggak? Keliru. Yang benar bagaimana? Yang benar. Yang benar ya penafsiran Ahlus Sunnah. Nah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Nah, kita lihat penafsiran berikutnya. Nomor 2. Tafsiru ulama al-kalam li kalimat tauhid. Ternyata ada juga ulama-ulama yang su, yang jelek, yaitu dari kalangan ulama ilmu kalam, ilmu filsafat, ilmu mantik, ilmu yang membuat orang itu gila. Seringnya gila orang-orang ini, paham ya? Maksudnya gilanya gila stres itu ya. Karena mikirnya sesuatu yang tidak perlu dipikirkan gitu loh. Membahas sesuatu yang tidak perlu dibahas. Katanya bumi ini 7 lapis katanya. Sebagaimana langit juga 7 lapis. Terus setelah bumi ini kira-kira ada enggak orang-orang seperti kita ini, berjenggot, bercuban misalnya, dipikirkan, bayangkan sama dia. Wah, sampai kepala pusing, sampai dia enggak makan selama 4 hari atau lebih ini. Allah, keliru enggak ini? Enggak perlu. Itu enggak perlu. Kita yakini bumi 7 lapis sudah selesai urusan. Paham ya? Contoh yang lainnya, bumi itu bulat atau kotak ya? Bumi itu bulat atau kotak? Bingung dia. Muter-muter bingung dia sampai dari Sabang sampai Merauke misalkan ya. Wah, nyari bumi itu bulat atau kotak katanya. Akhirnya seperti itu keadaannya. Walaupun pendapat yang rajih wallahu alam yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Muhammad Shalih Utsaimin bahwasanya bumi itu bulat. Paham ya? Karena saking besarnya bulatan tersebut sehingga nampak hamparan. Nah, sekarang kita perhatikan bola. Bola itu kan besar itu. Bagi semut mungkin semut di atas itu misalkan mungkin hamparan karena besar sekali. Paham ya? Oleh karena itu Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika menjelaskan karena sangat luasnya bumi ini, nah barakallahu fikum, walaupun bulat nampak hamparan. Mamlum, jangan bayangannya masa bulat, kalau bulat berarti kita gelinding katanya. Kalau kita jatuh anak kita jalan jatuh limpang katakan. Jangan dibayang seperti besar bumi itu. Paham ya? Walaupun sana ada yang berpendapat bumi itu hamparan tidak bulat. Yang jelas itu perselisihan yang tidak perlu dibahas panjang lebar. Para ulama menyebutkan dalam kategori apa? Perselisihan yang tawilu dail qalilu nail. Ekornya panjang sekali, hasilnya cuma satu, sedikit. Tahu ya, hasilnya cuma sedikit, nggak terlalu penting istilahnya. Paham ya? Intinya bumi itu ada 7 lapis sudah selesai. Nggak perlu bahas bawahnya nanti apa kayak apa bentuknya, wallah alam. Tapi kalau bumi itu hamparan gitu? Itu al-qaul pendapat juga yang berbeda seperti itu. Cuman kami lebih condong yang dikuat oleh Syekhul Islam dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwasanya bumi itu bulat karena saking besarnya bumi ini bulatan tersebut nampak hamparan. Nah, wallah alam, enggak perlu panjang lebar ya. Enggak perlu panjang lebar. Ya, nah, mana kalau begitu. Allah musta'an. Pusing mana, paham ya? Naik nanti. Pusing namanya, hati-hati. Allah musta'an. Allah musta'an, barakallahu fiik. Kemudian juga khilaf yang seperti ini banyak sekali ya. Roh sekarang, mengenai roh, roh. Manusia kan punya roh. Roh itu apa sih? Dibahas oleh mereka. Nah, roh itu ada yang katanya roh itu panjang, kemudian halus, lembut, macam-macam. Tapi ujung-ujungnya apa? Sampai lebih daripada 100 pendapat itu. Semuanya ujung-ujungnya apa? Tawilu dzail qalilu nail. Artinya apa? Panjang perselisihannya cuma hasilnya satu tok, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama, nah mereka berdalilkan dengan firman Allah yang sangat kuat itu ya. Wa yas'alunaka 'anil ruh, qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ruh itu apa? Roh itu? Katakanlah roh itu termasuk urusan Rabbku. Sudah selesai. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ya udah kita pasrah saja udah. Yang jelas kita punya rohnya. Roh itu kayak Allah alam. Ya barakallahu fiik. Enggak perlu dipahami. Nah, kita lihat penafsiran ahlu kalam bagaimana mengenai kalimat la ilaha illallah. Ulamaul kalam yaqulun. Ulama kalam mengatakan, ulama kalam maksudnya ahlu kalam ya. La ilaha illallah la qadira 'alal ikhtira' wal khalqi wat tadbir wal ijad illallah. Tidak ada zat yang mampu untuk mewujudkan, untuk menciptakan, untuk mengatur alam semesta, untuk mewujudkan kecuali Allah Ta'ala. Ini keliru atau benar? Tidak ada zat yang mampu untuk mewujudkan alam semesta, untuk menciptakan, untuk mengatur alam semesta, kecuali Allah Ta'ala. Ini benar, cuman itu bukan makna la ilaha illallah itu loh. Ini masih tauhid apa? Rububiyah. Nah, tauhid rububiyah belum memasukkan orang yang meyakininya ke dalam Islam. Paham itu? Kita katakan itu benar, cuman bukan makna la ilallah itu caranya gitu. Allahu musta'an. Jadi pandai ya mereka memutarbalikkan fakta ingin mengelabui gitu. Kita lihat sini. Wa hadza ghairu sahih, yang seperti ini enggak benar. Maksudnya untuk ditafsirkan makna itu enggak tepat itu loh. Hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Hadza yuwafiqu dinal musyrikin. Pendapat ini atau penafsiran ini mencocoki agamanya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin terdahulu itu kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta, siapakah yang mengatur alam semesta, siapa yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, Allah kata mereka. Sama enggak berarti? Sama. Belum masukkan dalam keislaman. Fal musyrikuna yaqulun, maka orang-orang musyrikin mereka mengatakan la yaqdir 'alal khalqi illallah, tidak ada yang mampu untuk menciptakan kecuali Allah Ta'ala. Itu benar, cuman itu bukan makna la ilaha illallah itu, enggak pernah ngomong itu. La yuhyi illallah, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. La yumitu illallah, tidak ada yang mematikan, yang bisa mematikan kecuali Allah. La yarzuq illallah, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Wa hadza tauhidur rububiyah. Ini benar, tapi makna tauhid ar-rububiyah. Jadi bedanya sangat mudah. Apa sih bedanya tauhid rububiyah dan uluhiyah itu? Kalau tauhid uluhiyah itu berkaitan tentang apa? Mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala di dalam perbuatan ibadah. Paham ya? Di dalam ibadah tersebut. Tapi kalau tauhid rububiyah adalah mengesakan, menunggalkan Allah Ta'ala dalam perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mencipta, tidak ada yang mengatur alam semesta, tidak ada yang memberikan rezeki, menghidupkan kematian kecuali Allah, tauhid rububiyah. Paham maksudnya ya? Nah, di sana masih ada tauhid al-asma wa sifat. Ini pun masuk dalam kategori apa? Barakallahu fiikum. Barang siapa yang mentauhidkan Allah Ta'ala dengan tauhid uluhiyah, berarti terkandung di dalamnya tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Tapi kalau dia mentauhidkan rububiyah saja, masih dituntut agar mentauhidkan uluhiyah. Nah, kita lihat sini. Berikutnya, kelompok sesat lagi. Kira-kira sekarang perkenalan dengan kelompok-kelompok sesat. Nah, apa yang mereka perbuat dengan kalimat tauhid? Nah, kita lihat berikutnya, yang nomor tiga ini. Tafsiru la ilaha illallah indal jahmiyah wal mu'tazilah. Wah, ini seru ini. Nah, seru. Jahmiyah itu siapa, mu'tazilah itu siapa, seru. Paham ya? Karena mungkin kita sering mendengar tapi belum tahu siapa sosok dibalik. Na'am barakallahu fikum, kedok yang sangat berbahaya tersebut. Jahmiyah dan mu'tazilah. Jahmiyah itu kelompok sesat yang dipelopori oleh Al-Jahm bin Safwan. Jahmiyah, kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa? Al-Jahm bin Safwan. Nah, Al-Jahm bin Safwan. Nah, sehingga dikenal Jahmiyah. Itu pun Jahm bin Safwan masih mengambil ilmu dari siapa? Al-Ja'd bin Dirham. Al-Jahm bin Safwan ngambil ilmu dari Ja'd bin Dirham. Ja'd, Ja'd, Ja'dun, Ja'd bin Dirham. Ja'd bin Dirham mengambil ilmu dari Aban bin Sam'an. Urut-urutannya ini biar tanya tahu ujung-ujungnya ilmu dari mana gitu loh istilahnya itu. Aban bin Sam'an mengambil ilmu di Talut, namanya Talut ya. Talut ibn Ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Susah ya. Ujung-ujungnya ilmu dari orang Yahud. Dari orang yang menyihir Rasulullah itu. Namanya Ibn al-A'sam. Ya kan? Talut ibn Ukhti Labid ibn al-A'sam al-Yahudi. Jadi Talut itu adalah apa? Adalah anak saudara perempuannya ibn al-A'sam al-Yahudi tadi. Talut ibn Ukhti ibn al-A'sam al-Yahudi. Allahu musta'an. Ujung-ujungnya dari orang Yahud yang Jahmiyah. Tapi kenapa dinamakan Jahmiyah? Karena nisbahnya kepada Jahm bin Safwan. Dia yang menyebarkan, yang mendakwakan pemikiran Jahmiyah. Yang mengatakan Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat. Kurang ajar enggak? Kurang ajar ya. Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Nah terus bagaimana? Allah Ta'ala itu ada enggak? Ada tapi enggak punya nama, enggak punya sifat katanya. Setuju enggak antum? Sesuatu yang ada itu pasti punya sifat yang inti yaitu ada. Kalau tidak ada ya bukan sesuatu. Sesuatu yang ada itu pasti punya sifat yang sangat inti itu ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Nah, sesuatu yang ada itu ada dua jenis. Ada yang nampak dan ada yang tidak nampak. Sesuatu yang nampak seperti kita-kita ini. Yang tidak nampak ya mungkin sesuatu yang ada di sekeliling kita. Jin. Paham ya? Dan semisalnya. Sesuatu bukan? Tapi ada gitu loh. Paham ya? Jadi sesuatu itu kalau mereka katakan Allah Ta'ala ada enggak? Ada. Tapi enggak punya sifat, enggak punya nama katanya. Orangnya secara tidak langsung terbodohi dia. Kenapa? Karena ada itu sendiri adalah sifat. Paham enggak? Ada itu sifat bukan? Ada itu sifat untuk sesuatu. Kalau tidak ada tidak dinamakan sesuatu. Paham enggak ini? Ini penjelasan mereka. Sesuatu yang ada itu pasti memiliki sifat ada. Kalau tidak ada bukan sesuatu. Kalau tidak ada ya bukan sesuatu. Paham enggak ini? Paham? Ya, naam. Jadi karena pembahasan mereka ya agar kita lebih tahu dan siapa sebenarnya Jahmiyah ini. Ya, kurang ajarnya seperti itu. Jadi Allah Ta'ala itu ada tapi adanya itu enggak punya sama enggak sifat. Kita katakan kalian itu bodoh. Lah kalian katakan ada itu sudah sifat kok. Mau gimana? Ada itu sendiri sudah apa? Sifat kok dibilang enggak punya sifat dan nama. Ini Jahmiyah. Mu'tazilah berikutnya. Mu'tazilah ini kelompok sesat yang dipelopori salah satu oknum yang dikenal dengan Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Jangan tanya kalau dia bicara. Oh, kalau muhadharah jangan tanya. Kenapa? Ucapannya sangat fasih, bagus cara ngomongnya itu. Bisa mengelabui orang, bisa mensihir istilahnya. Dalam artian tuh kalau orang dengar ucapannya bisa tertarik dengan ucapannya. Nah, ini bukan berarti bahwasanya ahlu bid'ah ad-dhalal itu enggak bisa bicara. Mereka pandai berbicara, pandai memutarbalikkan fakta sehingga terkadang orang itu dengar tuh, jangan-jangan mereka yang benar. Nah, ini Wasil bin Atha al-Mu'tazili, pandai bicara, jago khutbah, tapi tidak bisa mengucapkan satu huruf hijaiyah, huruf ra. Enggak bisa mengucapkan satu huruf hijaiyah, huruf apa? Ra. Antum bisa enggak, Pak? Ra. Ayo, Pak. Antum? Ra. Ayo, antum? Ra. Ayo. Ini enggak bisa orang ini. Orang ini enggak bisa. Kenapa? Bagaimana dia mengucapkan enggak bisa? Enggak bisa. Suatu ketika disuruh ngomong burun. Burun ada raknya. Burun itu semacam gandum itu. Pasarnya burun. Dia ganti dengan lafaz lain yang semakna dengan itu. Qamhun. Ya enggak ada. Maksudnya dia memang kayak gitu keadaannya. Qamhun. Qamhun ada raknya enggak? Dia bisa karena semakna dengan burun tadi itu. Burun. Qamhun. Karena dia menghindar dari rok tadi itu loh. Saking pinternya. Ustaz. Tapi mereka apa? Sebagaimana ucapan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ahlu bid'ah wa dalal u'tu zaka'an wa lam yu'tu zaka'an. Mereka diberi kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Itu yang sangat disayangkan. Banyak enggak orang ahlu bid'ah wa dalal yang pandai? Banyak. Pandai bicara. Nah, kalau cuma mutarbalikkan fakta itu sudah jagonya. Fasih, cara ngomongnya pun mudah mengelabui manusia, tapi apa? Tidak diberikan kesucian hati. Allahul Musta'an. Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Apa tafsirannya kita lihat sini? Wa man sara ala nahjihim huwa nafyul asma wa sifat, dan orang-orang yang berjalan di atas prinsip mereka yaitu meniadakan nama-nama dan juga meniadakan sifat-sifat. Cuman bedanya kalau Jahmiyah itu total, Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat, tapi kalau Mu'tazilah masih bergaya dia. Allah Ta'ala itu enggak punya nama tapi enggak punya sifat. Maksudnya Allah Ta'ala punya nama tapi tidak punya sifat, itu Mu'tazilah. Allah Ta'ala itu mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah Ta'ala itu melihat tapi enggak punya penglihatan. Allah Ta'ala itu Maha bicara tapi enggak punya pembicaraan. Ini kata Mu'tazilah. Nah, ini aja kalau manusia marahnya. Pak, sebenarnya antum itu mendengar, Pak, tapi Bapak ini enggak punya pendengaran. Kalau manusia marah kira-kira. Manusia aja marah apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala disegitukan, bayangkan itu. Nah, sungguh murka terhadap orang-orang yang berbuat sangat tidak layak tersebut. Allahu musta'an. Li'anna man asbatal asma' wa sifat indahum yakunu musyrikan, dikarenakan barang siapa yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat menurut mereka musyrik, karena menduakan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu cuma satu katanya. Satu ini tuh enggak punya nama, enggak punya sifat. Lah kenapa? Kalau kalian menetapkan Allah Ta'ala punya nama, kalian musyrik. Lah buktinya masa Allah Ta'ala ada hayyun, alimun, qayyum. Berarti Allah Ta'ala banyak kata mereka. Nah, tujuan mereka ini tujuannya. Ya udah kalau gitu Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat aja. Lah kenapa? Nanti kalau kita mengatakan Allah Ta'ala punya nama, punya sifat, berarti Allah Ta'ala itu banyak. Ada hayyun, ada qayyum, ada rahman, ada ar-rahim. Banyak enggak? Menurut mereka seperti itu. Kita katakan apa? Kita katakan banyaknya nama itu tidak mengharuskan banyak pula zatnya. Nama yang banyak itu tidak mengharuskan zatnya juga banyak. Satu orang terkadang namanya banyak, ada enggak? Dalam artinya satu orang memiliki banyak nama, ada kan? Ada. Orang ini kalau di Jawa namanya Soleh. Kalau di Kuala Pembuangan namanya Mahmud misalkan. Kalau di mana lagi namanya Abu Bakar, namanya siapa? Zaid misalkan. Bisa. Padahal satu orang. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Tunggal, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang banyak yang kita tidak bisa menghitungnya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Menunjukkan bahwasanya mereka memang sangat disayangkan sekali. Allahu musta'an. Wa tauhid indahum huwa nafyul asma' wa sifat. Tauhid itu menurut mereka adalah meniadakan nama dan sifat. Allah Ta'ala enggak punya nama, enggak punya sifat, itulah tauhid katanya. Allahu musta'an. Ini ingatnya ada dua kelompok sesat, Jahmiyah yang dipelopori oleh Al-Jahm bin Safwan, Mu'tazilah yang dipelopori oleh siapa? Wasil bin Atha Al-Mu'tazili, yang pandai bicara tapi tidak bisa mengucapkan huruf ra. Paham ya? Allahu musta'an. Berikutnya nomor 4, Tafsirul Hizbiyyin. Wah, ternyata Hizbiyyin juga punya tafsiran ini. Ya, tafsirannya orang Hizbiyyin. Wal ikhwaniyin, ikhwaniyin IM, ikhwan muslimin sekarang yang berkedok di bawah naungan 6 partai PKS misalkan, atau yang semisalnya itu ya. Nah, apa mereka menafsirkan apa? Mereka ternyata punya penjelasan masalah lahir Allah juga, tapi disayangkan penjelasannya masih keliru. Paham ya? Penafsiran Hizbiyyin kita lihat ini. Nah, Al-Hizbiyyin itu jamak dari Hizb, Hizbun, Hizbiyun. Hizbiyun satu orang, kalau banyak Hizbiyun. Paham ya? Hizb yang artinya kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok, masing-masing partai mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Contohnya, antum dengar partai Golkar bangga dengan partainya. Partai apalagi contohnya, partai Golkar, partai PDI, partai P3 misalkan, mereka bangga, masing-masing bangga dengan kelompoknya. Itulah yang namanya hizbi. Yang namanya apa? Hizbiyun. Oleh karena itu, lingkupan yang sangat kecil misalkan Ahlus Sunnah dengan hizbiyah, itu orang-orang hizbiyah adalah orang-orang yang membangun wala dan baraknya atau membangun prinsip mereka di atas apa? Di atas kesesatan, berseberangan dengan aturan sunnah, ta'assub fanatik dengan kelompoknya. Paham ya? Nah, barakallahu, sampai ekonominya diboikot. Contohnya ya. Maksudnya itu mereka enggak paham masalah itu. Nah, seharusnya keyakinannya itu yang paling inti difokuskan, dalam artian bagaimana? Keyakinannya bagaimana? Kalau memang berseberangan tinggalkan. Tapi sampai masalah ekonomi, perdagangan, muamalah, sampai pembagian seperti itu sangat berlebihan. Allahumma musta'an. Jadi Hizbiyun punya tafsiran la ilallah. Maksudnya sini tafsiran dari kalangan ikhwaniyun. Ikhwan itu ikhwanul muslimin. Yang Syekh Mubil menjuluki apa? Ikhwanul muflisin. Nah, saudara-saudara yang bangkrut. Nah, julukannya ikhwanul muflisin itu. Nah. Kita lihat sini. Yaqulun, mereka mengatakan la ilaha illallah ai la hakimah la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Yang ujung-ujungnya nanti mengkafirkan pemerintah ini nanti. Tidak ada sandaran hukum, tidak ada sesuatu yang dengan hukum kecuali hanya min Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhukum dengan tauhid, berhukum dengan undang-undang selain Al-Quran Sunnah, seperti itu. Memang benar ya barakallahu fikum, berhukum kepada selain Al-Quran Sunnah, menjadikan hukum selain Al-Quran Sunnah, hukum asalnya mengharam tidak boleh. Cuman apabila itu, nah barakallahu fikum, dilakukan karena mungkin ada udur, atau mungkin karena perkara politik, atau mungkin karena terdesak, atau karena paksaan lainnya urusannya, jangan bermudah-mudahan mengkafirkan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Wal hakimiyah kama yusammunaha juz'un min ma'na la ilaha illallah. Hakimiyah ini, masalah hukum ini, mereka menamakan itulah bagian daripada makna la ilaha illallah. Li'anna ma'naha syamilun likulli anwa'il ibadat. Dikarenakan maknanya mencakup pada seluruh jenis-jenis ibadah. Fanaqul lahum, kita katakan kepada mereka. Yang kita katakan kepada mereka, wa aina baqiyatul ibadat? Mana sisa-sisa ibadah yang ada? Aina ruku' was sujud wa dzabh wan nadhr? Mana rukuknya, mana sujudnya, mana adzabah sesembelihan, wan nadhr dan nadhr, wa baqiyatul ibadat dan sisa-sisa ibadah yang lainnya? Allahu musta'an. Kok cuma berhukum tok, gitu loh. Yang itu enggak disebutkan loh, paham ya? Rukuk, sujud itu untuk siapa? Untuk Allah enggak? Untuk Allah, tapi kenapa enggak disebutkan cuma berhukum tok yang disebutkan itu loh. Allahu musta'an. Halil ibadah yal hakimiyah faqat? Apakah ibadah itu cuma cara berhukum saja? Naam. Idza kana ma'naha 'indakum al hakimiyah faqat, apabila makna la ilaha illallah adalah na'am barakallahu fikum, tidak ada sesuatu hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala, kalau gitu ta, wa aina ma tanfihi min anwa'is syirk, dan mana mana yang ditiadakan dari jenis-jenis kesyirikan? Ya subhanallah. Maksudnya beliau itu sangat heran, ya subhanallah, kok bisa orang itu kayak gitu loh. Yan bagi atanabul hadil umur, maka harus berhati-hati terhadap perkara-perkara ini. Li'anna hadhi kalimatun 'azimah, karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung dan besar. Hiyal munziyatu minan nar liman haqqaqaha. Yang mana kalimat tauhid adalah kalimat yang bisa menyelamatkan dari api neraka bagi orang yang mewujudkan, yang merealisasikan. Nah, seperti itu. Wa kullu din yanbani 'alaiha, dan semua agama dibangun di atas tauhid, dibangun di atas kalimat la ilaha illallah min awalihi ila akhirih, dari awal sampai akhirnya. Wa da'watur rusul wal kutub al munazzalah kulluha mabniyatun 'ala hadhihi kalimah, dan dakwahnya para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan dari langit yang tujuh, seluruhnya dibangun di atas kalimat ini. Kalimat apa? La ilaha illallah. Nah, sekarang kitab-kitab yang turunkan dari langit itu apa saja, Pak? Sebutkan. Injil. Taurat. Zabur. Al-Quran. Apa? Lima ya. Baru empat. Baru empat. Anak satu. Apa? Lupa satunya. Tambahin, antum. Taurat, Yabur. Apa? Weda yang masuk? Injil, Taurat, Yabur, Al-Quran. Weda? Hah? Weda masuk enggak Weda itu? Weda, Tripitaka. Buka, buka. Nah, itu enggak masuk itu. Apa lagi berarti? Suhuf Ibrahim dan Musa. Yang ini yang disebutkan aja ya. Jadi semua para nabi itu punya kitab, kita enggak tahu namanya kecuali yang disebutkan saja. Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ya kan? Ada 6. 6 itu jadikan 1, Suhuf Ibrahim Musa di 5. Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa, Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ini 5 ini bukan pembatasannya. Ini yang dikabarkan kepada kita. Wa ila, semua nabi yang datang itu membawa kitab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami telah turunkan bersama para nabi itu kitab dan juga syariat. Paham ya? As-sunnah. Jadi ada kitabnya itu. Ada, cuman tidak diberitahukan kepada kita nama-namanya. Maksudnya ya. Nah, kitab Zabur diturunkan oleh nabi. Zabur. Daud alaihissalam. Kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Injil Nabi Isa. Kemudian Al-Quran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham salah ya? Naam. Wallahu musta'an. Ini penafsiran menurut versi orang-orang Hizbiyun, Ahlu Bidah wad Dalal. Naam, kita lihat penafsiran yang kelima menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kata beliau di sini, tafsiru Ahlu Sunnah wal Jamaah. Siapakah Ahlu Sunnah wal Jamaah itu siapa? Ahlu Sunnah wal Jamaah itu siapa? Ahlu Sunnah adalah orang-orang yang senantiasa continue dan berusaha untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal jamaah berkumpul bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan dibangun di atas hizbiyah, bukan dibangun di atas fanatik. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, ta'assub fanatik madhab itu enggak. Ahlus sunnah bukan Hambali, bukan Maliki, bukan Syafi'i, bukan Hanafi. Ahlus sunnah tidak bermadhab. Antum madhabnya apa? Aku Syafi'i. Antum, aku Hanafi. Enggak. Ahlus sunnah wal jamaah mengambil semua madhab yang cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Terkadang mengambil pendapatnya Imam Ahmad. Terkadang mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kalau seandainya cocok. Terkadang mengambil pendapatnya Imam Syafi'i. Terkadang mengambil pendapatnya Imam Malik. Jadi ahlus sunnah itu tidak bermadhab dengan madhab tertentu. Maksudnya, ahlus sunnah wal jamaah, nah barakallahu fikum, mereka mengambil pendapat semua madhab yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mahum. Jadi jangan sampai tertipu. Masa Ahlus Sunnah itu gak bermadhab. Nah, buktinya dia juga ngambil pendapatnya Imam Ahmad. Nah, pendapat Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, itu semuanya kita mengambilnya manakala tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Perlu diperhatikan. Jadi Ahlus Sunnah wal-Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa continue mengikuti As-Sunnah dan Berjamaah. Maksud berjamaah ini adalah apa? Mencocoki Al-Haq, bersatu, tegak di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Karena yang namanya jamaah itu gak harus banyak orang. Jamaah itu satu orang pun dikatakan jamaah kalau mencocoki Al-Haq. Sebagaimana ucapan Al-Imam Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu yang dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, beliau mengatakan Al-Jamaah itu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Gak usah takut, sendiri enggak masalah, yang penting mencocok kebenaran. Paham ya? Itulah jamaah. Jadi jamaah bukan dilihat banyaknya orang. Wah, kalau daurah penuh, masjid penuh sampai luar-luar. Paham ya? Tapi daurahnya sumbernya dari tasawuf misalkan, minta-minta dan semisalnya. Jangan tertipu dengan itu. Paham ya? Kita tertipu, tergiur, jangan. Paham ya? Biarkan mereka, sesuka mereka biarkan. Yang jelas yang kita nilai enam kebenaran itu bukan dinilai dari apa? Mayor, bukan pula dari minor. Mayoritas, minoritas, bukan. Tapi kita apa? Menilai kebenaran itu manakala seorang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para salafun as-salih. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat penafsiran terakhir. Alla ilaha illallah, anna la ilaha illallah ma'naha la ma'budah bihaqin illallah. Dihafal ini ya. Kalimat yang sangat mudah, pendek, dihafal ini ya. La ma'budah bihaqin illallah. Apa maknanya? Tidak ada sesungguhnya. Ya, enggak, yang Arabnya. Makna la ilallah apa? La ma'budu bihaqqin illallah. La ma'buda. La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, apa, Pak? Apa makna la ilallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Ya, dah. Antum? Ya, antum? La ma'buda bihaqqin illallah. Naam, ayo, Pak. Abu Haidar, la ma'buda, ya, la ilaha illallah maknanya apa? La ma'buda, ikutin, la ma'buda, bihaqqin, bihaqqin illallah, itu maknanya. Artinya tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah. Apa Pak tadi Pak? Antum? Iya benar, la ilaha illallah. Tapi artinya apa? Maknanya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Naam, paham itu ya? Itu makna la ilallah. Artinya tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Li'anal ma'budati kasiratan. Li'anal ma'budati kasiratun. Dikarenakan sembahan-sembahan itu banyak sekali. Walakin ma'budah bihaqin huwallah wahdah. Akan tapi yang disembah yang berhak hanya satu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala semata. Wa masiwahu fa'ibadatuhu batilatun. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala maka ibadahnya itu adalah batil. Disembah dengan cara yang batil. Karena Allah ta'ala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika bi'anna Allah walhaq wa anna ma yadu'una min duhil batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Yang demikian itu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Dan bahwasannya yang seluruh selain Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka menyerunya, maka mereka menyeru dengan cara yang batil. Dan bahwasannya Allah ta'ala zat yang maha tinggi dan maha besar. Nasrullah salamat wa al-afiyah. Subhanakallahu hamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.